aku merenungi, sehingga aku menyesali. Mengapa engkau mengingkari? Kau buat aku patah hati. Seandainya aku bisa kembalikan waktu, tapi itu takkan bisa jika ku ulang kembali. Aku mencintai, tetapi masih kau sakiti. Aku tak bisa melupakan rasa sakit yang aku terima. Sayang, aku tak mengapa, biar semua.